daripada semua kehidupannya dia. Karena orang yang tidak menghormati janjinya? Iya, karena orang tidak menghormati janjinya, itu juga yang kecil bisa apalagi yang besar. Kalau dia bisa mengkhianati istrinya? Iya tentu, bisa juga mengkhianati. Jarang sekali kita dengar seorang pemimpin dengan lantang mengatakan hormati istrimu, karena orang yang bisa mengkhianati istrinya akan mengkhianati siapapun, bukan main. Super sekali, Pak Wiranto. Kesediaan untuk kalah itu kelihatannya sedikit sekali dicerminkan pada orang-orang yang inginnya menang. Iya. Bapak ingin menang, Bapak juga ingin menang. Iya. Seorang jenderal seperti Bapak, tidak mungkin itu dicapai tanpa kewenangan yang diizinkan Tuhan. Iya. Karena telah terbukti banyak orang berpendidikan tinggi, berlatih dalam segala ilmu kepemimpinan, tapi tidak jadi. Yang jadi itu karena diizinkan Tuhan. Iya. Nah, share with us, Pak. Bagilah kepada kami pengertian, kebijakan mengenai kesediaan untuk kalah dalam upaya Bapak untuk menang. Silakan, Pak. Iya, ada seorang filsuf ya yang mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan seakan-akan seperti roda pedati. Yes. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang berputar kita di tengah, kadang-kadang kita di bawah. Tatkala kita di atas, sebaiknya kita jangan sombong ya, jangan merasa luar biasa hebatnya, karena ini hanya sebagian dari hidup kita. Suatu saat kita harus bisa mengalami dan bisa menerima tatkala kita di bawah. Oleh karena itu, tatkala kita mengalami kekalahan atau belum berhasil dalam suatu pertandingan, seyogyanya disikapi dengan suatu keberhasilan yang tertunda, bukan kekalahan dan bukan kehabisan segala-galanya. Karena perjuangan kita bisa dapatkan dari atas, dari samping, dan dari bawah. Yeah. Super sekali. Yang saya ingin tanyakan ke Pak Yusuf Kalla, yeah. Pak, ini harus Bapak cemerlangkan pengertian yeah. kita mengenai kemenangan juga. Yeah. Bapak mengupayakan sebuah kampanye yang bagus sekali, pendekatan yang cantik, koordinasi yang indah sekali dengan Pak Wiranto. Bapak berupaya menjadi pemimpin yang sekarang dalam proses menjadi pemimpin negara ini yang terbaik. Bagaimana kalau Bapak dikalahkan? Apa sikap Bapak? Ya, kami ikut dalam kompetisi untuk Pilpres ini, kami yakin kami yang terbaik tentunya. Ya. Karena kalau tidak yakin tentu kami tidak ikut. Oke. Okay. Tetapi kalau kami dikalahkan berarti yang menang itu lebih baik dari kami. Dan kami ikhlas menerimanya. Karena memang yang baiklah memerintah itu tentu yang terbaik. Pak Yusuf Kalla itu super sekali. Karena untuk mengizinkan orang lain menang dari Bapak, yeah. berarti orang itu harus lebih hebat dari Bapak. Yeah. Dan orang itu akan menjadi pemimpin yang lebih baik bagi bangsa ini. Yeah. Dan Bapak akan menghormatinya karena beliau juga akan jadi presiden Bapak. Yeah, betul. Begitu. Betul. Super sekali. Anda demikian terkesan ya, sudah boleh duduk. Oke. Okay. Super sekali. Nah, Pak Wiranto. Share with us, Pak, mengapa Bapak memilih Hati Nurani sebagai nama dari organisasi yang Bapak pimpin? Ya, panjang ya ceritanya sebenarnya, tetapi singkat kata bahwa itu merupakan hasil dari satu proses kontemplasi diri yang berlangsung beberapa tahun setelah saya mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden yang lalu. Nah, saya merasa bahwa ada satu proses politik yang harus diikuti dengan satu kemampuan akhlak dan moral seorang pemimpin. Di Indonesia ternyata setelah kita mendalami lebih jauh, jalan satu-satunya untuk menjadi pemimpin formal ternyata dari wilayah politik. Lalu bagaimana kalau dalam wilayah politik ada adigium bahwa menghalalkan semua cara? Karena itu saya merasa ada satu yang harus dilakukan, yakni melengkapi pemimpin di wilayah politik dengan kekuatan spiritual, kekuatan hati nurani. Karena kami yakin bahwa kecuali kekuatan intelektual, kekuatan emosional, kekuatan kreativitas, ada kekuatan yang lebih penting dari segala-galanya, kekuatan spiritual, yakni kekuatan yang kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kebenaran yang sejati. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, itu tadi perbincangan dengan pribadi-pribadi super di Indonesia yang akan kita teruskan lagi dengan bahasan mengapa Yusuf Kala mempunyai dampak yang tidak sederhana di dalam proses kepemimpinan di organisasi dan di masyarakat yang sekarang sedang dilakukannya. Sampai kita bertemu lagi nanti.